Tanri, Bukit Tanri, kota ini. Tiap alamat di dalam telan sudah ku datangi tiap hari. Ku sodorkan nama dan prestasi dan kisah riwayat diri. Tiap kali ku mesti menunggu, menantikan jawaban ibu ra. Untuk hidup memang perlu perjuangan, namun tiada ku sangka seberat ini. Kadang sehari harus bertahan dari dagang. Lima tahun sudah ku jalani bersama hati frustasi. Tak dapatkah ku tembus tradisi? Haruskah jadi petani lagi? Namun tiada ku sangka seberat ini. Kadang sehari harus bertahan dari dagang. Lima tahun sudah ku jalani bersama hati frustasi. Tak dapatkah ku tembus tradisi? Haruskah jadi petani lagi?